الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi dhawil kitabi wa sunnah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-bab al-khamis, bab yang kelima, fil ila, pembahasan tentang al-ila. تعريف الإيلاء, definisi الإيلاء ودليله, dan dalilnya. Ini pembahasan yang pertama yang akan beliau terangkan. تعريف الإيلاء, adapun definisi الإلاء, الإلاء لغة, الإلاء secara bahasa, مأخوذ من الألية, asal katanya dari الألية. الألية itu sebuah namanya, bermakna al-yamin. Al-aliyah itu bermakna sumpah. Al-yamin, al-halif, jamak dari al-aliyah, al-alaya. Lalu kemudian dari asal kata al-aliyah, lalu kemudian dibentuk dalam sebuah perbuatan menjadi rubai, dari ala yu'li ila'an, ala yu'li ila'an, artinya halafa, halafa yahlif, seseorang bersumpah. Dan termasuk pula dalam hal ini bentuk wazan al-i'tila. I'tala ya'tali i'tila'an. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu ulil qurba." Dan jangan sekali-kali ya'tali, yani bersumpah, yahlif, seorang yang memiliki keutamaan, seorang yang memiliki kelapangan harta, untuk tetap memberikan kepada kerabatnya. Kaitannya dengan sumpah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika salah seorang di antara kerabat beliau ada yang terlibat dalam penyebaran fitnah yang menimpa diri Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadithul ifk, sempat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala bersumpah untuk tidak memberikan lagi nafkah kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala bahwa memberi maaf itu lebih baik. Maka al-i'tila atau al-ila asal maknanya adalah al-halif, bersumpah. Setiap sumpah, setiap sumpah, apakah hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, dengan istri atau yang lainnya. Wa syar'an, Naam, yuqalu ala fulanun yu'li atau yu'li ila'an wa aliyatan ay aqsama. Aqsama ala yu'li, aqsama bersumpah. Wa syar'an, adapun secara istilah syar'i dalam definisi para fuqaha, yang dimaksud al-ila ayyahlifa zawjun, seorang suami bersumpah billahi, dengan nama Allah, au bisifatin min sifatihi, atau bersumpah dengan menyebutkan salah satu dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa qadirun 'ala al-wati'i, dalam keadaan dia memiliki kemampuan untuk mendatangi istrinya. Dia punya kemampuan. Namun dia bersumpah dengan nama Allah atau menyebut sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ala tarki wat'i zawjatihi, untuk meninggalkan berhubungan dengan istrinya. Fi qubuliha, yakni untuk mendatangi kemaluannya, abadan, apakah bersifat selama-lamanya, aw akthar min arba'ati ashhur, atau lebih dari 4 bulan, atau lebih dari 4 bulan. Jadi ini pengertian al-ila secara bahasa, secara istilah, yaitu seorang suami bersumpah. Berarti kalau bukan suami maka tidak disebut ila dan tidak teranggap. Misalnya ya, mertua ikut campur, yang mengatakan demi Allah kamu jangan mendatangi istrimu lebih dari 4 bulan. Yang bersumpah mertua, bukan suaminya, maka ini tidak disebut ila dan tidak teranggap sebagai ila. Atau misalnya seseorang dia belum menikahi wanita tersebut, dia mengatakan saya kalau menikah sama kamu setahun saya enggak akan datang, setahun. Ya, kamu siapa? Belum terjadi pernikahan. Saya kalau menikah denganmu, saya tidak akan mendatangimu setahun lamanya. Terjadi pernikahan, terjadi akad. Apakah berlaku? Tidak berlaku. Apa yang disebutkan sebelumnya? Karena dia belum berstatus sebagai zauj, sebagai suami. Maka di sini syaratnya dia suami. Ayahrifa zawjun billahi aw bisifatin min sifatihi, bahwa dia bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nama Allah misalnya dia mengatakan wallahi atau billahi, birrahman, birrahim, dan seterusnya dari nama Allah. Sifat Allah misalnya dia mengatakan wa izzatillahi, wa bi'izzatillah, wa biqudratihi, menyebutkan sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus disertai dengan sumpah. Sebagian para ulama mengatakan, atau yang hukumnya sama seperti hukum sumpah. Yang hukumnya sama seperti hukum sumpah. Meskipun di situ tidak terdapat sumpah padanya. Misalnya seseorang mengatakan, saya bernazar karena Allah tidak akan mendekati fulanah, istrinya, selama 1 tahun misalnya. Di situ tidak terdapat sumpah, namun kata para ulama, hukmuhu hukmul yamin, hukumnya sama seperti hukum seorang yang bersumpah, karena dia berkeinginan untuk meninggalkan berhubungan dengan istrinya, yang itu merupakan salah satu kewajiban seorang suami untuk mendatangi keluarganya. Oleh karena itu, asal hukum al-ila ini adalah kemaksiatan. Asal hukumnya perkara yang diharamkan karena menyebabkan seorang suami tidak menunaikan apa yang menjadi hak seorang istri, haknya untuk didatangi. Jadi dia bersumpah atau yang semisalnya untuk tidak mendatanginya, tidak berhubungan dengannya. Maka ini juga termasuk dalam jenis al-ila. Wa huwa qadirun 'alal wati'. Dalam keadaan dia memiliki kemampuan untuk berhubungan. Beda kalau dia tidak punya kemampuan. Ya. Tidak ada manfaatnya dia bersumpah. Nah, dia punya kemampuan, tapi dia bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya. Adapun kalau memang dia asalnya tidak mampu, misalnya dia lumpuh atau terkena stroke menyebabkan dia tidak mampu melakukan hubungan tersebut, maka ya memang dia tidak mampu, sudah lemah. Maka tidak termasuk ila. Al-ila itu kalau dia mampu kemudian dia enggan melakukannya. Wa huwa qadirun 'alal wata. Dia mampu untuk melakukannya namun dia tidak melakukan. 'Ala tarki wat'i zawjatihi. Untuk meninggalkan berhubungan dengan istrinya. Maka di sini yang disebut al-ila apabila seseorang bersumpah untuk tidak berhubungan. Untuk tidak berhubungan. Adapun selain dari itu, maka tidak termasuk al-ila. Tidak termasuk al-ila. Misalnya dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan melakukan mubasyarah dengan istri saya selama 1 tahun. Al-mubasyarah. Dan dia meniatkan yang dimaksud al-mubasyarah adalah selain hubungan. Kata para ulama ini tidak teranggap sebagai al-ila dan tidak terkena hukum-hukum ila. Kecuali kalau dia meniatkan maksud al-mubasyarah itu adalah al-wata. Berhubungan. Maka termasuk ila. Untuk meninggalkan wat'i zaujatihi. Berhubungan dengan istrinya. Jadi ila itu kaitannya dengan istri. Adapun kalau dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan berhubungan dengan budak perempuan saya. Dia punya budak perempuan. Maka tidak terkena hukum ila. Sebab al-ila itu kaitannya dengan istri. Dia bersumpah untuk tidak mendatanginya. Fi kubuliha. Tidak mendatangi pada bagian kubulnya. Yaitu pada bagian kemaluannya. Pada bagian kemaluan. Adapun selain dari itu tidak termasuk ila. Apabila seorang bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya pada duburnya, waliyadzubillah, maka tidak termasuk ila dan termasuk dosa besar. Termasuk di antara dosa besar seseorang melakukan hal tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pelakunya. Abadan atau akthar min arba'ati ashhur. Dia bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya itu sifatnya abadan, selama-lamanya. Atau lebih dari 4 bulan. Selama-lamanya atau lebih dari 4 bulan. Dia mengatakan kepada istrinya, demi Allah saya tidak akan berhubungan denganmu selama-lamanya. Nah, dia terkena ila. Dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan berhubungan denganmu selama 2 tahun. Dia terkena ila. Demi Allah saya tidak akan berhubungan denganmu selama 1 tahun. Terkena ila. Demi Allah saya tidak akan berhubungan denganmu selama 5 bulan. Kena. Kena ila. Demi Allah saya tidak akan berhubungan denganmu selama 4 bulan 1 hari. Kena ila. Ya. Terkena ila. Kalau dia mengatakan saya tidak akan mendatangimu berhubungan denganmu selama 4 bulan. Termasuk ila. Kata beliau di sini au akthar min arba'ati asyhur. Atau lebih dari 4 bulan. Berarti kalau 4 bulan menurut definisi ini tidak teranggap ila. Tidak teranggap ila. Menurut definisi yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala. Kalau seorang mengatakan demi Allah saya tidak akan mendatangi istri saya selama 4 bulan. Maka berarti 4 bulan, tidak lebih dari itu. Maka ini tidak termasuk ila dalam definisi al-muallif rahimahullah taala. Sebagian para ulama mengatakan bahwa selama dia bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya, maka itu disebut ila. Itu disebut ila. Meskipun kurang dari 4 bulan. Meskipun kurang dari 4 bulan. Misalnya dia mengatakan kepada istrinya, demi Allah saya tidak akan mendatangimu selama 1 bulan. Misalnya. Maka itu ila. Itu termasuk al-ila. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nanti akan disebutkan ayatnya, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur. Mereka yang melakukan ila kepada istri-istri mereka, tarabbus arba'ati asyhur. Mereka menanti selama 4 bulan. Berarti termasuk ila, meskipun di bawah 4 bulan. Hanya saja dalam hal masa penantiannya itu ditunggu sampai 4 bulan. Apabila suami tidak mendatangi istrinya selama 4 bulan itu lebih, maka ada konsekuensinya yang nanti akan kita terangkan. Namun kalau dia melakukan ila kurang dari 4 bulan juga termasuk ila. Dan ini yang sahih dari pendapat para ulama dan dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarhul Mumti', bahwa ini termasuk bagian dari al-ila meskipun di bawah 4 bulan. Intinya bahwa ila itu adalah seorang suami yang bersumpah atas nama Allah atau sifat dari sifat-sifat Allah untuk tidak mendatangi atau tidak berhubungan dengan istrinya. Nah, apakah di bawah 4 bulan atau lebih dari 4 bulan. Namun masing-masing ada hukum-hukum dan konsekuensi tersendiri. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pengertian al-ila secara bahasa, demikian pula secara istilah. Sampai di sini insyaallah semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.